Saya tengok di skrin di belakang saya ni, dia tulis fiqh mu'alaf. Tapi penganjur tanya saya, bukan tanya, minta supaya saya cadangkan juga buku untuk dibaca. Jadi saya sebut buku ini sebab buku ini ada potong hadis-hadis hukum ataupun hadis-hadis fiqh, iaitu Umdatul Ahkam, dan buku yang terkenal dan mudah didapati. Cuma Umdatul Ahkam tidaklah khusus tentang mu'alaf, tentang semua hukum hakam syarak, hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum hakam syarak yang ada di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Jadi saya nak tak tahu macam mana saya nak cakap yang ini ke fikir mu'alaf ke saya nak cakap yang ini. Tapi yang ini tak boleh habis dalam masa ni. Ini bertahun ni nak habis. Saya nak bagi jaminan tetap bulan datang ni tak berani lah. Nak datang tarikh ni pun kena mencari kan. Okey, tapi tak apa. Saya akan bahaskan dua-dua. Saya akan sebut, dah buku ni ada di tangan, saya sebut dulu tentang buku ni. Buku ni ialah buku, siapa nama penulis ni? Nama dia Al-Imam Abdul Ghani. Abdul Ghani sebenarnya bukan Ghani. G-H-A tu Ghani, tapi Ghani dia Al-Ghani. Al-Ghani ni nama Allah Ta'ala. Al-Ghani, Allah Ghaniyun Hamid, maha kaya lagi maha terpuji. Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Al-Maqdisi. Dia adalah merupakan, saya tak tahu buku ni yang orang beli ni ada terjemahan. Itu ada apa? Ada pengenalan dia. Beliau ni adalah merupakan seorang lahir pada tahun 541 Hijrah. Berapa lama dah? Hampir 900 tahun yang lalu. Beliau adalah merupakan lahir di Nablus. Nablus ni di Palestine. Di Palestine. Dia punya kawasan tu dia nama Jama'il. Dan meninggal pada tahun 600 Hijrah. Pasal apa ulama-ulama dahulu, mereka mengambil kira, kita bila study dalam pengajian Islam ni, salah satu perkara yang penting untuk kita study ataupun kita tahu, apabila mengetahui seseorang tokoh, mengetahui tarikh, at least tarikh mati dia. Supaya kita nak tahu dia ini hidup di zaman mana. Kerana zaman, tempat mempengaruhi cara fikir seseorang. Kan, apabila dia memperkatakan sesuatu as a human, dia tak boleh keluar daripada keadaan masa dia itu. Dia akan bercakap apa yang dia lihat dan keadaan sekeliling. So, dia punya limitation, kadar limitasi pemikiran yang juga berkait dengan apa yang ada pada zaman dia. Sebab itu kadangkala kita tengok seorang ulama, mungkin dia cakap satu maklumat, kita kata tak begitu tepat. Ia disebabkan kerana fakta perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya apabila membabitkan tentang sains dan seumpamanya yang ada pada zamannya. So dia reflect pengetahuan pada zaman dia. So kita tak bolehlah kata bahawasanya, kadang contohnya, dulu-dulu orang percaya manusia mungkin boleh mengandung sampai 4 tahun. Tapi sekarang sains tak membenarkan. Kata ini tak mungkin. Sebab kitab-kitab fiqh dulu sebut mengandung selama 4 tahun. Sebenarnya dia tak mengandung. Perempuan tu rasa dia mengandung. Kan? Tapi dia membawa perasaan tu lama. Kan? Jadi bila datang fakta sains dan seumpamanya, kita kata itu tidak ada dalam nas agama. Itu ada pada kadar pengetahuan pada zaman tersebut. So kita kena membedakan antara facts dan antara nas. Faham tu? Saya nak ajar bagi faham asas. Jadi saya kata tadi dia lahir tahun bila? 500 muka salam. Sila Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia lahir pada persekitaran tahun berkenaan. Jadi pengetahuan manusia berdasarkan pengetahuan zaman itu. Tapi Quran dengan hadis dia tak apalah, Quran hadis kekal. Interpretation, penafsiran kepada Quran dan hadis sometimes ditafsirkan oleh manusia berdasarkan limitasi ataupun limitation ilmu pengetahuan di zamannya. Macam sebahagian scholars dulu dia kata bumi ni macam lepeh. Sebab mungkin dia tak, dia bukan study bidang tu, dia orang duk cakap zaman tu. So dia sangka macam tu. So saya sebut ni kedua ialah kita kena tahu zaman ni, kita nak tahu di dalam hadis sangat penting nak tahu dia berjumpa ataupun tak antara seorang perawi dengan perawi yang lain. Kalau dia tak berjumpa, misalnya satu orang pada zaman dia kata saya dengar daripada guru saya sekian-sekian, tapi kita cek guru dia tu mati 100 tahun sebelum dia lahir, macam mana dia nak jadi guru dia? So mengetahui tahun penting, tahun lahir dan tahun mati. So tadi dia lahir bila? 500 dan meninggal pada tahun 600. Dia lahir di, saya kata di mana tadi? Di Nablus, di Palestin. Dan kemudian dia berpindah ikut keluarga dia di Dimashq. Di Dimashq ni di Syria, kemudian dia pergi ke Mesir. So kita kena tahu zaman itu begitu manusia bergerak. Kan? Kenapa disebut Al-Maqdisi? Kerana dia daripada Baitul Maqdis. Sekarang ni tempat dia di seberang tebing barat ni lah. Kalau dah Palestine dah bahagi macam tu kan sekarang. Kita dengar berlaku tembak-menembak di tebing barat. Tebing barat tu lah. Nablus tu. Okey. Itu Abdul Ghani An-Nablusi. Dia yang menulis, dia kata kenapa dia buat buku ni. Dia kata kerana ada kawan-kawan dia yang telah meminta daripada dia supaya untuk dia menghimpunkan hadis-hadis hukum yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi dia punya kerja hanya menghimpunkan hadis yang ada dalam dua sumber tu dan meletakkan tajuk. Cuma Allah berkati kerja dia. Datang selepas daripada dia, ramai orang yang mensyarahkan ataupun menghuraikan hadis-hadis yang dia letak. Buku yang sama nak macam ni juga, seperti Bulughul Maram. Ada hadis. Okey. Sekejap saya patah balik pada buku ni. Jadi, bila hadis-hadis hukum, maksud hadis-hadis berhubung dengan fiqh. Berhubung dengan fiqh. Saya dua hari lepas pun ada cakap, ada makmur buat di Perlis majlis, dia suruh, dia minta saya cakap tajuk ni juga. Jadi saya nak sebutlah sebahagian benda yang saya sebut bahawa ni kepada pengetahuan kita. Dalam hidup kita ni ada dua bahagian sebagai satu orang Muslim. Satu bahagian kita panggil bahagian i'tiqad, kepercayaan ataupun akidah. Benda yang kita percaya, dia tak ada, dia bukan perbuatan tapi kepercayaan. Kita percaya tentang Allah dan sifat-sifat Allah yang sempurna. Itu sentiasa. Tak boleh semalam saya percaya, hari ini saya tak percaya, besok nak percaya balik. Tak ada. Kepercayaan dia tak ada. Kepercayaan dia mesti firm. Akidah. Akidah sesuatu bukan sangkaan. Akidah sesuatu yang jazam, putus duduk dalam dada kita. Percaya pada malaikat, ini firm, tak boleh. Sebab tu datang Rasul mana pun, malaikat, tentang Allah, the attributes of God, tentang the essence of God, tentang sifat Tuhan, tentang apa nama zat Tuhan. Ini adalah sesuatu yang tetap. Rasul mana datang pun, tak ada Nabi Musa, dia orang percaya Allah macam lain. Mari Nabi Muhammad percaya Allah macam lain. Dia tak boleh. Pasal ini kepercayaan. Kepercayaan dia tak boleh dirombak. Macam, ini warna apa? Hitam. Pasal apa kita kata hitam? Pasal kita tengok dia warna. Dan kita percaya dia warna hitam. Macam kita tengok, betul tak? Kalau orang letak pistol kat kepala kita, lebih baik kau kata putih. Kita pun takut. Ya memang tuan, saya nampak memang betul-betul putih. Gebu betul warna dia. Perkataan kita. Tapi adakah kepercayaan kita? Dia paksa kita. Jadi, kepercayaan tak akan berubah. Walaupun mulut kita berubah, kepercayaan tidak akan berubah. Itu maksud kepercayaan. Itu maksud akidah. Kalau kepercayaan berubah, maksudnya akidah kita berubah. Kepercayaan menjadikan kita beriman ataupun kufur. Kalau hal ini hitam, kita nampak apa? Stanley hitam. Kita percaya dia hitam. Orang paksa kita macam mana pun, kita tetap, walaupun orang kata, kita kata sebenarnya ia memang putih, nampak lagi biru-biru lagi, kuning-kuning lagi. Kita buatlah bahasa apa pun, hakikatnya dia tetap hitam di sisi kepercayaan kita. Tapi kalau tiba-tiba, sama ada orang paksa tak paksa, kita memang dah jadi percaya putih. Kawan kita kata hitam, aku heran kau nampak hitam, aku nampak putih je. Oh, ini suatu masalah, betul tak? Kawan kita kata, kau ada masalah mata ke? Tak. Tapi aku nampak putih. Eh, kau ni ada tak kena ni. Kan, betul tak? Itu nama dia hukum hakam kepercayaan. Kepercayaan ini akan menentu. Sebab tu, kepercayaan lebih kuat daripada perbuatan. Kalau orang paksa kita kata, Islam agama yang salah. Paksa kita. Letak senjata kat kita. Kita takut. Kita kata memang Islam ni salah. Nabi Muhammad tu bukan Rasul. Kan? Kita takut. Mulut kita kata. Tapi iman kita tak kata. Kita jadi Islam ke kafir? Kita Islam ke kafir? Islam. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Melainkan orang yang dipaksa sedangkan jantung hatinya tetap tenang di dalam iman. Tak memberi kesan. Tapi kalau kita sebut Nabi Muhammad lah Rasul yang sebenar, tapi dalam diri kita, kita dah tak percaya. Tapi kita tak bagi tahu siapa. Kita hakikatnya beriman atau kafir? Iman atau kafir? Kafir. Kafir. Okey. Cuma di sisi orang awam, di sisi orang lain, kita tak pernah kata, katalah kita ada satu orang kawan. Kawan kita ni, dia tak percaya lagi kepada Islam. Tapi dia tak pernah bagi tahu kita. Kita tak tahu pun kata dia tak percaya dah dengan Islam. Dia buat elok macam Muslim. Kita kira dia Islam pun tak? Di zahir, kita kira dia Islam pun tak? Dan kita tak boleh tahu apa yang ada dalam dada dia. Dan kita tak berhak menghukum dia apa yang dia tak cakap. Betul tak? Katakanlah dia sembelih binatang, lembu ataupun ayam. Dia sebenarnya kafir kerana dia tak percaya. Kita tak tahu. Kita ada ingat dia Islam. Kita makan. Kita berdosa tak? Tak. Saya buat lebih ekstrim. Dia jadi imam. Kita makmum di belakang. Dia tak percaya pun ke Allah. Tapi kita tak tahu. Sembahyang kita sah tak? Sah. Allah tidak membebankan kita untuk mengetahui apa yang ada dalam dada manusia. Kan? Dia kata kaedah kata, nahnu nahkum bizzawahir, wallahu yatawalla sarair. Kita menghukum yang zahir, Tuhan yang menguruskan yang batin manusia, rahsia manusia. It's not the issue. Sebab tu kadang-kadang, saudara-saudara sekalian, kadang-kadang orang ada ceramah motivasi ke apa, dia melebihi Tuhan dalam hal ni. Dia kata, oh, tengok tu, kalau mak bapak dia buat benda yang haram, anak dia makan, anak dia jadi sekalian. Nah, anak dia tak tahu. Kemudian anak dia bukan makan benda yang haram, anak dia datang harta bapak dia yang diberi pada dia. Tuhan tidak menghukum apa. Kalaulah kata, kita ada orang baik, orang jamu kita, orang tipu, bagi kita sup. Sup tu rupanya khinzir. Kita ingat sup lembu. Kita makan. Kita sangka lembu. Orang yang buat tu haram. Kita yang makan haram tak? Adakah Allah tiba-tiba dengan peristiwa itu, maka lupalah dia ayat Quran? Kenapa Allah hukum dia sedangkan dia tak tahu? Yang patut dihukum yang? Ini ada mentaliti salah. Seolah-olah Tuhan ni hukum manusia dengan cara yang tidak. Orang yang diinaya pula yang dihukum. Sebab tu saya nak cerita, ini bahagian i'tiqad. Boleh masuk saya ke belakang? Ini bahagian i'tiqad. I'tiqad dalam dada manusia. Clear? Okey, saya nak bahagian kedua. Apa tu fiqh? Fiqh bukan kepercayaan. Bukan bahagian kepercayaan. Dia bahagian kedua. Bahagian tindakan. Bahagian perbuatan kita. Okey ke? Sejuk? Tu saya kata datang depan sikit. Sebab dia saya tahu sejuk. Datang depan sikit. Genjak depan sikit. Yang depan ni, yang depan ni genjak sini. Mungkin saya cakap bahasa utara genjak tu tak faham. Yang depan ni datang ke hadapan sikit. Maybe I use the different slang or different dialect, so you cannot understand my command. Because you directly under the okay ke? Okey, bila kita selalu duk sebut fiqh ni apa? Fiqh adalah al-ilm bil ahkami syar'iyyatil amaliyah. Tapi ahkamil amaliyati syar'iyyah. Fiqh adalah ilmu mengenai hukum hakam praktikal. Bukan kepercayaan tadi. Hubungkan praktikal apa? Semayang. Apa lagi? Puasa. Benda yang kita buat. Benda yang kita buat. Itu fiqh. Al-muktasab. Benda tu diambil hasil daripada min adillatiha tafsiliyah. Daripada dalil-dalil dia yang detail. Dalil-dalil dia yang detail ambil daripada mana? Daripada Quran dan hadis. Sebab kita tak dapat wahyu. Kita bukan prophet. Kita bukan rasul. So kita perlukan sumber. So macam mana? Pasal apa you kata semayang lima waktu wajib? Tak boleh kata. Semua orang cakap wajib. Dia tak boleh. Dia mesti ada nas. Pasal apa semayang zuhur wajib? Tak boleh lah. Ya? Wajib lah. Depa semua semayang zuhur. Masjid azan. No. Dia mesti... Siapa yang mewajibkan awak? Sebab tu orang kata dalam agama ni kita kena buat macam ni. So we have to question dia. Kena tanya dia. Kena buat, siapa yang suruh kita buat? Dia kata tengok tu ustaz kata suruh buat. Ustaz bukan sumber agama. Tu mufti kata kena buat. Mufti bukan sumber agama. Hanya yang boleh suruh kita atas nama agama siapa? Allah saja. Kalau Allah kata buat, buat. Dia kata tak boleh. Tak boleh lah. Nabi menyampaikan, ustaz, nabi, mufti, tok syekh, siapa saja, dia hanya boleh membaca komand undang-undang yang telah diputuskan oleh Allah dan rasul. Depa tak boleh, they cannot, they will never, tak boleh sama sekali create any new regulation ataupun hukum, hakam, syarak daripada diri dia sendiri. Itu kita mesti clear. Otherwise kita akan keliru. Ustaz kata wajib. Kita tanya, ustaz ambil mana wajib? Dulu ada penceramah kata, dalam Islam ni nak sebelum tidur kena minta maaf dengan semua orang dulu. Jenuh lah nak WhatsApp setiap kali tidur. Saya kata, siapa yang cakap? Kalau you kata agama suruh, berarti you kata Allah suruh. Bila Allah suruh jadi hukum hakam fiqah ni, mesti ada sumber dia, mesti ada dalil dia. Itu nama dia fiqah. Faham tak? Basic ni very important untuk kita faham. So every time bila orang cakap dalam Islam ni kena tukar, masuk Islam kena tukar nama bin jadi Abdullah, kita kata siapa yang suruh? Yalah, pejabat agama cakap. Pejabat agama dia dapat wahyu bila? Mesti dia kena datangkan nas Al-Quran ataupun hadis. Kalau ulama kata, sama ada ulama tu petik dari Quran atau hadis ataupun dia membuat kesimpulan dari Quran hadis, tapi mesti ada basis dia. Why you conclude like that? Itu nama dia fiqah. Saya nak faham secara mudah lah ni. So bila kita study fiqah, kita study hukum hakam, perbuatan. Saya tunjuk contoh. Kita sembahyang. Ada orang tidur. Okey, kita solat. Kita solat subuh. Kalau kita tengok orang solat subuh, dia solat 2 rakaat subuh, dia mula dengan takbir, dia akhiri, dia buat semua perbuatan, dia akhiri dengan salam, kan? Pada sisi pandang fiqah kita nak nilai, pada pandangan kita zahir fiqah, sah tak sembahyang dah? Sah. Dia berwuduk sah. Di sah maksudnya memenuhi tuntutan hukum hakam perbuatan. Tapi adakah sembahyang tu diterima oleh Allah? Kita tak tahu. Hatu berhubung dengan dalaman. Mungkin dia bangkit sembahyang tu, dia tak nak sembahyang pun subuh, tapi member dia dah suruh pagi tadi, terpaksalah. Dia tak sembahyangkan Allah pun. Niat duduk dalam dada. Hanya dia sendiri yang tahu sembahyang dia. Faham tak? Okey, sebab tu di dalam kitab-kitab fiqah ni, di dalam kitab-kitab hadis ni, hadis ni dan seumpamanya, serta Sahih Bukhari, sebelum mereka masuk kepada bab fiqah tu, hukum hakam tu, mereka akan sebut hadis yang pertama, iaitu innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Okey. Sekali saya baca hadis tu, tapi saya nak sebut tentang fiqah ni dulu. Bila fiqah, bila ulama-ulama kumpulkan hadis, Quran dan hadis, di dalam Islam ni, dia ada benda yang tak ada second opinion. Very clear cut. Dia punya command. Tak boleh minum arak. Tak ada. Macam dalam mazhab ni kata arak makruh. Dalam mazhab ni kata arak haram. Dia tak ada. No. Very clear. Arak haram. Sembahyang 5 waktu. Fardu. Tak ada. 2-3 opinion. Tak ada. Sembahyang puasa Ramadan. Tak ada 2-3 opinion. Tapi ada benda yang open to be more than one opinion. Saya buat apa contoh yang selalu mudah. Contohnya, bila kita berpuasa, kita boleh buka puasa apabila kita musafir. Ataupun apabila kita sakit. Man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit ataupun musafir, dia boleh ganti pada hari-hari yang lain. Perkataan sakit ini terdedah pada banyak makna. macam saya sebut. Sakit gigi, sakit perut, sakit kepala, sakit apa lagi? Sakit hati. Sakit hati tak masuk sakit lah. Satu orang puasa Ramadan, kita tahu pasal apa awak buka puasa? Saya sakit kaki. Sakit juga. Faham tak? Di sini scholars akan ada different opinion untuk nak define sakit itu apa. Contoh, musafir. Semua tahu musafir boleh buka puasa. Musafir boleh qasar solat. Qasar solat. Semua kata boleh. Dalam mazhab Hanafi, qasar jamak tak boleh melainkan haji. Dia itu pun di pada hari-hari haji. Okey. Kenapa mereka baik? Musafir semua okey boleh. Tapi musafir tu berapa jauh yang kata musafir tu? Beza. Itu satu pendapat. Itu baru satu opinion. Kerana pada zaman Nabi, dia bukan ada satu, kita naik, ini kilometer berapa? Ha, kau tengok batu tepi tu. Tak ada. Bukan atas belakang unta tu naik satu kilometer, dua belah kilometer. Tak ada. So manusia hanya mengagak daripada satu tempat bandar ke bandar. Dan kemudian tak ada pula Nabi mention daripada bandar ni kepada bandar ni boleh musafir. Tak ada. Hanya ada cerita baginda mengkasarkan salat di dalam perjalanan-perjalanan itu. Berapa hari juga berbeza pendapat. Musafir sepakat. Di situ datangnya peranan scholars. Scholars di dalam fiqh inilah yang disebut sebagai fuqaha. Itu ada mazhab Hanafi, mazhab Malik, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali. Dan banyak lagi mazhab sebenarnya, bukan saja mereka, bukan empat saja. Tapi yang well known, yang prominent. Kita ada mazhab Tabari, ada mazhab Al-Auza'i, ada mazhab As-Sawri. Banyak lagi lah. Ada mazhab Al-Lais bin Sa'ad, banyak. Jadi kita di dalam bab-bab ini, kita jangan terlalu sempit untuk melihat. Semayang subuh, semua orang kata wajib. Tapi adakah bagi semayang subuh itu qunut ataupun tidak? Berbeza pendapat. Sebab, kenapa berbeza? Sahabat semayang belakang Nabi. Berbeza sebab, ada Nabi buat. Sebulan tu, yang Nabi buat sebulan yang akhir tu, dia buat itu kerana spesifik untuk subuh ke, ataupun dia buat tu kerana ada isu ketika itu. Different opinion. Jadi different mazhab. Faham tak ni? Saya nak cerita kenapa ada perbezaan pandangan. Tapi all of them, they are scholars. Dan dia Muslim. Betul tak? Saya baru semalam tu, saya buat contoh untuk mudah faham. Saya selalu buat contoh ni. Satu orang bapa bagi arahan pada anak dia, suruh pergi beli barang, saya kata. Kau pergi beli, kita tengah hari ni tak ada apa nak makan ni, kata. Kau pergi beli kedai Datuk Macan ke mana kan? Kau pergi beli, kata, nasi goreng ke, 5 bungkus kedai Datuk Macan. Nasi goreng Cina. Ada abang dengan adik dia pergi. Pergi-pergi kedai pula tutup. Misal abang dia kata, jomlah kita balik. Kedai tutup. Adik dia kata, tak. Kita pergilah beli nasi goreng kedai lain. Tadi dah sebut kan, kedai Datuk Macan. Bapak dah sebut. Yalah, dia sebut kedai macam itu sebab dia selalu makan sini. Kalau dah tak ada, boleh je beli nasi goreng kedai lain. No. Abang dia kata, dia tak pernah kita tengok dia makan melainkan kedai Datuk Macan je. Jadi tak. Dia kan kata, tengah hari ni kita tak makan. Kita beli je kedai lain. No, no, dia tak makan di kedai lain. Eh, siapa kata kita tak cuba lagi? Dia nak, yang penting takkan nak biar dia lapar tengah hari ni. Okey. Satu arahan tapi boleh dipahami. Barat. Different. Kadang-kadang hal itu pun berlaku. Nabi kata, la yusallianna ahadukumul asra illa fi bani Quraidah. Waktu asar dah nak habis. Nabi kata, jangan seorang kamu sembahyang asar, melainkan di perkampungan bani Quraidah. Keadaan getir, Nabi hantar pasukan tentera dia. Nak cover, bani Quraidah ialah bani Yahudi. Sahabat tengok waktu asar dah nak habis. Sebahagian sahabat solat asar juga. Sebahagian sahabat tak solat asar sehingga ke perkampungan bani Quraidah. Mengadu, bila sampai mengadu kepada Rasulullah, ada orang tak ikut cakap. Dia orang kata, kami bukan faham Nabi tak bagi solat. Kami faham Nabi nak suruh cepat. Kami solat tapi kami cepat. So dia faham the objective of the arahan itu. Seorang faham, no. Literally you cannot do it. Tapi Nabi tak menyalahkan mana-mana. Because kesemua-semuanya cuba untuk mematuhi arahannya. Faham tak? Saya sebut beberapa contoh ni supaya nak faham kalau kita dengar ada pandangan yang berbeza dalam Islam, dia di dalam persekitaran itu. So kita jangan fanatik. Kita kata, oh tak betul, awak punya amal ni, mazhab ni saja betul, mazhab ni tak betul. Tapi kita as a Muslim ada fikiran, kita sepatutnya bersedia mendengar argumen ni. Pasal apa awak kata begini, pasal apa awak kata begini. Bila orang baru masuk Islam, dia mempunyai keadaan-keadaan yang mungkin berbeda dengan orang yang memang asal Islam. Betul tak? Yang mungkin benda yang mudah pada orang yang dah asal Islam, susah kepada orang yang baru masuk Islam. Banyak hal yang mungkin. Orang yang, saya buat contoh, orang yang baru masuk Islam, orang yang dah lama masuk Islam, dia ada masa yang lama, dia daripada kecil, bapak dia sembahyang, kemudian dia pun solat. Kan? Solat, ikut bapak dia. Kadang-kadang during the time dia duk solat tu, dia tak pandai lagi. Tapi dia follow lah. Dia, masa tu dia belajar. Dia belajar tentang tentang air, tentang hukum hakam yang detail tentang air, tentang bagaimana wudu. Ikut-ikut pelajaran dia tu, sebulan, dua bulan baru habis. Tapi dia duk sembahyang lah. Tapi orang yang baru masuk Islam, kita bagi dia belajar macam tu juga. Lagi 3 bulan masuk Islam tak solat lagi. Siapa? Tak faham-faham lagi, betul tak? Yang tadi dia memang dah boleh diikut dah. So kita kena bagi pendekatan yang lain supaya dia datang masuk Islam boleh sembahyang. Dia take time selah nak belajar tu. Approach kena berbeza kadangkala, contoh. Kemudian kadangkala hukum hakam juga begitu. Anjing umpamanya. Macam tu. Dalam mazhab Syafi'i ni, bagus mazhab Syafi'i. Tak ada siapa boleh kata tak bagus mazhab Syafi'i. Mazhab yang penting dalam Islam. Dan mazhab diamalkan di Nusantara ni dan banyak negara orang Islam ni. Tapi dalam mazhab Syafi'i ni, anjing dia memang ricik dengan anjing ni. Bukan saja air liur dia. Badan anjing tu pun kalau basah, kena basuh 7 kali dengan satu air tanah. Dan mazhab Hambali, dia kurang sikit dalam mazhab Syafi'i. Hanya jilatan saja. Seperti menyalah hadis, jilat saja. Bukan mazhab Syafi'i tak baca hadis tu. Mazhab Syafi'i baca hadis tu juga. Iza walaghal kal fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marrat ulahunna bitturab. Apabila anjing jilat bekas kamu, basuh 7 kali, satunya dengan air tanah. Satunya dengan tanah. Semua mazhab. Ulahunna, ukhrahunna, dalam riwayat, ehdahunna, salah satunya yang akhir. Macam. basuh dengan air tanah. Mazhab Syafi'i kata, kalau jilat itu basah kena basuh dengan air tanah, badan anjing bila kita sentuh basah, samalah juga, air tanah lah juga. Itu pandangan dia. Dalam mazhab Hanbali, dia kata tak. Nabi kata jilat-jilat. Pasal jilat ada benda yang lain. Air liur tak sama dengan air badan tu. Artinya kalau gesing anjing basah, tak kena basuh yang 7 kali tu. Dengan satu air tanah tu. Hanya apabila dia jilat saja. Kerana jilat tak sama. Air liur ni ada lain kesan dia. Itu pandang. Mazhab Malik, dia lebih luas. Dia kata basuh 7 kali tu satu galakan. Tak basuh pun tak apa. Sebab dia baca juga hadis tu. Dia kata ke hadis tu dia galakkan. Pasal apa awak baca galakkan, mazhab lain baca wajib? Sebab dia kata ada bab dalam surah Maidah tu memburu dengan anjing. Kalau anjing nak kena macam tu, macam mana nak memburu dengan anjing? Dia benarkan kita gunakan anjing buruan. Anjing masuk dalam apa? Dalam rumah, dalam masjid Nabi ada anjing masuk. Nabi kata apa nama, yaqta'u salat ahadukum mururul mar'atu wal kalbul aswad wal himar wal hima wal kalbul aswad. Anjing lintas apa mengganggu salat. Artinya ada anjing. Ada anjing Ashabul Kahf, jadi Ashabul Kahf zaman dulu walaupun sebelum syariat Nabi, tapi maksud anjing bukan benda yang pelik dengan orang-orang yang beriman. Ada wanita yang bagi minum anjing masuk syur. Jadi so anjing sunat benda pelik. Kalau awak nak basuh, okey. Tak basuh pun okey. Sebab tu kita tengok, sebahagian orang Arab kita tengok, ada anjing di rumah dia. Tapi anjing di rumah ada hadis yang lain, Nabi tak lari. Tapi anjing di rumah tu untuk jaga kebun dia, kadang-kadang bukanlah duduklah rumah dia. Kadang-kadang untuk halau ni ke, duduk tepi dia. Dan ada kalbul masyiah, anjing gembala, untuk gembala. Itu pandangan dia. Semua orang tahu hadis tu. Tapi macam mana you nak interpret hadis tu? Kalau kita orang tu baru masuk Islam, kita ada banyak pilihan pandangan ni. Janganlah bagi hak paling berat sekali kat dia. Dia duduk di rumah mak dia, anjing pun duduk ada. Jadi tiap-tiap hari lah duduk masuk bilik air, duduk kena basuh 7 kali dengan air tanah. Marahlah mak dia, penuhlah tanah lah rumah tu. So ada banyak pilihan. Dia boleh ambil, di perlis kita fatwa pasal anjing ni sama dengan Hanbali. Jilat je. Kalau dia tak jilat, tak apa. So, kalau dia jilat, you basuh. Tak jilat, tak apa. Okay, saya tengok contoh yang lain. Ha, kalau dia jilat lah. Kalau kitanya anjing lintas kepada kita, sentuh baju kita, dia tak jilat, tak apa. Ha, tapi bukan semua tempat lah dia jilat. Ha. Orang yang baik dia jilat. Tak baik dia tak jilat. Tu. Ha. Okey. Saya buat contoh yang lain. Khinzir. Hadis tadi kata bahawasanya kalau anjing jilat basuh dengan 7 kali. Salah satunya dengan air tanah. Dalam mazhab Syafi'i, dia kata kalau anjing kena 7 kali dengan satu air tanah, orang kita panggil samak lah tu, sertu-sertu. Babi lagi teruk dari anjing. Jadi babi pun 7 kali dengan satu. Itu pandangan dalam mazhab Syafi'i. Dalam selain mazhab Syafi'i, dia kata Nabi mention hanyalah anjing, kekal anjing je lah. Tak bolehlah nak dikiaskan anjing dengan babi pula. Hak moden ni kata scientifically dia buktikan jilatan anjing tu memang tak sama dengan basah badan anjing tu. Dia punya germs, dia punya apa yang ada pada jilatan tu. So tak payahlah kiaskan yang itu dengan babi. Sehingga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ini tokoh besar dalam fiqh, dalam mazhab Syafi'i. Dia kata mazhab lain, selain mazhab yang lain daripada Syafi'i, yang menyatakan tak perlu 7 kali dengan basuh untuk babi itu, lebih kuat dari segi dalil. Ini tuan-tuan dengar, jangan buat terkejut lah, kan? Artinya, kalau kena bekas babi, dalam mazhab lain, basuh saja sehingga hilang kesan dia. Maksud kalau basuh pinggan, ada katalah, pinggan tu tadi dia makan babi. Lepas tu kita ambil basuh pinggan tu dengan sabun dan semua, dah tak ada kesan. Enough. Ini majoriti mazhab. Majoriti mazhab. Semua mazhab. Kecuali mazhab Syafi'i. Dan salah kaul-kaul, salah satu kaul lah mazhab Hanbali. Okey. Siapa nak pakai pendapat tu di kalangan orang Melayu yang babi pun jarang jumpa. Tengok lori babi pun dia muntah. Tak apalah, dia pakai lah. Boleh fiqah kan, dia boleh amal. Tapi kalau you bagi pandangan yang macam tu kepada orang yang duduk di rumah baru masuk Islam, duduk di rumah mak bapak dia yang dia tak keluar lagi, pinggan-pinggan tu memang macam tu. Mak dia hidang kat pada dia, pinggan dia. Dia tak payahlah mak minta maaf nak ambil pinggan, nak pergi basuh dengan air tanah dulu baru saya sama dia. Akan jadi masalah lah pada family tu, betul tak? Jadi dia pilihlah pandangan yang ini. Faham tak maksud saya? Kita pergi luar negara, kita makan di hotel. Hotel kadang-kadang dia makan pork, dia makan apa, betul tak? Di hotel international, kita pergi ke UK, kita pergi... Tak payahlah kita, cik saya pinjam, please I can... Nak pergi bilik air, spray-spray tanah tu. Tak payahlah. Kita tengok clean, kita ambil lah telur apa, kita tak makan lah yang itu. Itu majoriti mazhab. Bukan saya kata, orang kata perli suruh keluar mazhab Syafi'i. Saya kata tak, bukan keluar mazhab. Kita mempunyai pilihan. Kata Aisyah, ma khuyran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bainal amrayn illa ikhtara aisaruhuma. Nabi tidak diberi pilih dua pandangan, Nabi tidak diberi pilihan dua perkara, melainkan dia pilih yang paling mudah antara keduanya. Sifatnya. Semua arahan Nabi, semua kita tahu arahan Nabi. Sekarang penafsiran terhadap arahan Nabi. Babi Nabi tak kata basuh 7 kali, tapi mazhab Syafi'i kata kalau anjing pun 7 kali, babi lebihlah patut 7 kali. Pasal babi lebih teruk daripada anjing. Mazhab yang lain kata, yalah, dia sebut anjing-anjing. Jadi tak payahlah nak yang babi, kerana bukan semua benda. Apabila dia binatang, tu dia sama. Macam kita kadang-kadang orang, kulit, kulit, nanti saya akan pergi kulit-kulit binatang ni. Macam tu juga. Pasal apa tak boleh? Binatang ni haram, mana boleh pakai kulit dia? Harimau pun haram. Tapi kulit dia boleh pakai. Ada orang duduk makan harimau. Itu pekah yang berbeza. Nanti kita akan pergi berdebat tu. Sebab kita jangan buat andaian. Ada benda yang dia haram. Ini kita nak kena tengok banyak. Lelaki haram pakai mas. Betul tak? Ada lelaki semayang, dia pakai mas. Sah tak semayang dah? Sah. Mas bukan najis. Kan? Tapi haram dia pakai. Bukan bererti bila kita kata, oh, awak kata boleh pakai mas lelaki. Saya bukan kata boleh pakai emas. Saya kata sembahyang dia sah. Ah, tu boleh pakai lah, dia pakai emas. Itu bab yang berbeda. Kena faham mereka? Ha? So, begitu juga hukum hakam syarak ni. Kita kena tahu antara siapa yang nak nak basuh, dia basuh lah. Tapi kita bila orang baru masuk Islam, pada saya, orang banyak travel pergi luar negara. You duduk kat hotel. You tengok makanan, memang kat situ ada bacon. Kat situ ada ni. Tapi kita ambil pinggan dia, kita pergi ambil lah yang telur, yang apa kan? Yang memang sosis, saya tak tahulah kan? Ya, ambil lah benda-benda yang boleh kita makan. Yang veggie boleh makan, yang vegan boleh makan. Kan? Tak payahlah kawan kita. Kau ambil tu betul. Pinggan ada basuh 7 kali. Aduh. Kita kata... ya, itu cerita dah makanan. Saya cerita tentang pinggan bekas ni. So saya nak cerita, tapi kalau ada orang, saya tak mahulah, saya kekal atas mazhab Syafi'i, saya anggap najis pinggan ni, dia tak payah makan lah, pilihan dia. Kemudian ada satu orang Muslim, dia kata no, saya di atas mazhab yang majoriti. Saya kata pinggan dia dah bersih, clean, saya boleh makan. Boleh tak? Dia pilih lah. Tak boleh kata awak makan haram tu tak? Tak boleh lah. Ini ada keluasan di dalam fiqah. Itu saya nak sebut bahawasanya untuk mu'alaf dan semuanya ada bab-bab yang mungkin dia perlukan keluasan yang tak seperti orang tempatan. Hmm. Tapi dia tak ada macam isap-isap bulu tu, makan tak ada kan. Okey, dia saya nak jawab, saya nak gurau macam ni. Semua orang ulama-ulama ni, kita kadang-kadang orang ni dia tak open minded, dia baca satu buku saja, dia lepas tu bila dia dengar orang bagi pandangan lain, dia buat terkejut buruk, orang kata. Kan? Dia buat terkejut. Semua ulama sepakat, tak ada yang berkecuali pendapat ijma', babi haram dimakan. Nas jelas, walahmul khinzir, babi haram dimakan. Kuriman alaikumul maitatu waddamu lahmul khinzir, diharam pada kamu bangkai, darah, daging babi. Cuma mereka berbincang, adakah apabila dia haram dimakan, dia juga haram semuanya yang bukan makan juga? Kerana bulu dia, adakah dia juga diharamkan untuk guna? Kalau itu haram daging, haramlah bulu bulu dia. Tak semesti harimau haram dimakan, boleh pula guna kulit bah. Kulit harimau tu kalau kita samak dia kan, samak dia buang, boleh tak guna? Boleh. Dalam mazhab Syafi'i dia tak makan apa nama buaya, makan buaya, makan buaya. Okey. Sekejap. Tapi dia babi. Dia tak babi. Nama dia babi. Okey. Okey. Nak sekejap, saya nak selesai soalan ni dulu. Ha? Yang tu siput bukan babi. Ada tak? Apabila orang sebut babi, khinzir, dia kena ambil perkataan asal khinzir. Siput babi tu nama, kalau dia babi siput lain. Ni siput babi. Kalau babi tu babi jenis kecil kan, dan babi siput dalam ni siput. Orang dia panggil babi, bukan dia bahasa Arab khinzir tu apa? Okey. Okey. Tadi, apakah semua benda yang apabila haram dagingnya, haram juga digunakan yang lain daripada Nabi SAW tengok satu syah, satu bangkai kambing. Maimunah, isteri dia. Bangkai. Jadi, ada orang kata bangkai nak buat apa? Nabi kata, benarkan, dibarul jilduhu, benarkan untuk kulitnya dibersihkan. Binatang tu mati, kulit dia dibersihkan, bangkai kulit dia boleh diguna, padahal daging dia tak boleh dimakan. Sebab apa? Dia bangkai, kulit dia boleh. Tapi kalau binatang tu disembelih, kulit dia bukan saja boleh guna untuk buat dompet kat tali pinggang, makan kulit dia pun boleh, macam kita makan kulit sapi di Indonesia tu, sebab dia disembelih. Tapi ini binatang yang mana kita isi dia tak boleh makan, boleh tak kulit dia dimanfaatkan? Boleh dimanfaatkan. Kulit harimau ke, kulit binatang apa lagi, beruang ke, kulit apa yang ada di depan rumah kan, kita tengok ada orang buat kulit harimau depan rumah, tengok mana boleh ni, boleh tak? Harimau tak boleh makan, kulit dia boleh tak buat buat lapik? Boleh tak? Macam takut je nak cakap. Boleh tak? Okey, isu yang timbul di kalangan para ulama ni, babi ni binatang yang haram dimakan. Semua orang setuju. Tapi kulit dia boleh ke tak? Khilaf pendapat. Dalam mazhab Syafi'i dan banyak juga mazhab, dia kata dah babi ni pasal dia dimention secara spesifik dalam Quran, dia memang apa saja daripada babi tu najis. Tak boleh dah dibersihkan lagi. Satu pendapat yang agak prominent lah. Tapi di kalangan para ulama, ada yang berpendapat memang haram dimakan, kulitnya tak termasuk, tak haram untuk digunakan untuk pijak ke untuk buat. Pendapat ini disebut oleh beberapa ulama, termasuklah Dr. Al-Qaradawi yang meninggal tu, dia sokong pendapat ni. Kalau orang tanya saya, saya kata banyak lagi kulit lain ada. Kan? Pakailah binatang kulit lain tu, kau tak payahlah ambil kulit binatang yang mana apa, babi yang jadi isu tu. Tapi kalau kita jumpa ada orang pakai, dia Muslim, dia pakai pendapat Qaradawi pasal semua ni, kita tak kata, awak ni teruk lah agama awak ni. Babi pun halal. Itu sebagai orang tak payah. Dia bukan halalkan babi. Dia tentang kulit dia boleh dipakai ataupun tidak. Kalau kita boleh elak, kita elak lah, tak payahlah. Tapi kalau ada orang, mungkin kita jumpa di negara Arab ke apa, apa Arab ni beli kasut tu sebenarnya ada tiga titik kulit dia tu, kita kata, kita kena tahu ada ada pendapat dalam hal ni. Semua orang tak ada pernah kata babi haram, everybody agree upon it. Semua. Faham tak maksud saya? Kita Muslim, kalau ada bab yang ada ulama' kata haram, ada ulama' kata tak haram, kalau kita boleh ambil tak payah guna, baik, lebih baiklah. Supaya mengelakkan daripada khilaf itu. Faham tak? Tapi kalau kita jumpa Muslim lain yang pakai, kita kena tahu dunia Islam ni bukan kita saja. Contoh pergi ke Sudan, ke Afrika, mereka mazhab Malik, dia pun makan buaya. Kita tak boleh kata patutlah orang Sudan ni kerah makan benda-benda haram. Tak boleh lah. Dan mazhab dia benda tu apa? Boleh. So ada keluasan hal-hal yang seperti itu. Faham maksud saya? Terutamanya kita bila dah ada banyak pilihan, pilihlah yang tak ada masalah. Tapi kita kena tahu bukan semua orang dalam keadaan Muslim biasa. Ada baru masuk Islam. Ada duduk dengan family dia, ada duduk dengan mak dia. Saya buat contoh. Ni dia orang tengah ni kadang-kadang dia orang buat terkejut sangat. Ada orang dia nak sembunyikan Islam dia daripada family dia. Mak, awal lagi nak bagi tahu takut nanti berberantakan yang dia tak mampu. Tapi macam mana dia nak? Time solat sekarang dah masuk waktu Zuhur. Mungkin 4 dah ni. Mak dia duk ada lagi. Nak tinggal tak boleh. Semua family duk ada. Kalau dia hilang orang akan tahu. Masuk masjid pergi semayang, terus tahu. Kalau kau pakai satu kaul, mungkin dia kata, you kena semayang juga. Tapi ada kaul yang membenarkan dalam keadaan kesuntukan, kepayahan, dijamakkan solat. Dia mungkin boleh buat jamak tak akhir nanti. Ataupun dia tahu dah majlis nanti akan berlaku. Dia jamakkan pada waktu awal. Majlis mungkin pukul 2, pukul 1 suku masuk waktu. Semayang Zuhur, dia semayang asar. 4-4. Untuk mengelakkan hal itu. Ada hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dia menyatakan Rasulullah SAW solat Zuhur dan asar jam'an. Kan? Arba'an jamak tanpa musafir, tanpa hujan, dia jamak. Kata orang tanya Ibn Abbas, kenapa wa arada alla yuhrija ummatahu, kerana dia tak mau menyusahkan umatnya. Walaupun dalam sebahagian dalam mazhab Syafi'i dia kata no, tapi seperti mana kata An-Nawawi, dalam telah diamalkan dalam mazhab-mazhab sebagai mazhab boleh dijamakkan solat apabila manusia dalam kesuntukan, orang ada peperiksaan di luar negara umpamanya. Peperiksaan, katalah periksa tu mula pukul 2 sampai pukul 6. Ha? Ataupun dia tak ada ruang nak solat. Ataupun mula pukul 1 sampai pukul 6. Dia tak ada ruang nak solat. Dia boleh solat jamak takhir umpamanya. Doktor bedah, takkanlah nak tinggalkan kau duduk dulu akulah. Ha? Kau bedah dulu lah, aku ada nak pergi solat sekejap kan. Doktor tengah bedah. Polis yang kena jaga traffic light, seumpamanya jaga traffic. Kau orang langgar pelan-pelan, aku semayang sekejap nanti aku datang balik. Jadi, mazhab yang luas memberikan ruang. Semua orang sepakat, semayang wah. Yang ni tak ada. Cuma boleh jamak ataupun tak. Bukan benda yang pelik, jamak semasa musafir, semua orang kata okey. Sekarang ni, tak musafir tetapi keadaan mendesak, boleh tak? Orang perempuan nak musafir, naik bas. Sekejap nak berhenti tak tahu, nak turun tempat ni takut takut dalam perjalanan. Waktu maghrib masuk, dia semayang maghrib, semayang isya di rumah dia. Apa kau jamak di rumah, tak musafir, sesat ke kau dia? Tapi ada Lepas tu naik bas lagi pukul 8, tak payah dah berhenti-berhenti kerana nanti susah dia. Tengah jalan, nak dia pula seorang. Ada keluasan. Fiqah. Sebab tu, fiqah ini perlu dipelajari. Saya bukan kata ini di wilayah, tapi kalau di Perlis saya sebutlah. Sebab itu di Perlis kita kata kita mengambil kira ke semua mazhab-mazhab fiqah ni di dalam mengeluarkan pandangan. Ya, sebab tu saya siapa pergi Perlis saya selalu sebut buat contoh yang mudah lah. Perlis ni harum manis. Tokek padi dengan tokek harum manis, tokek harum manis lebih kaya daripada tokek padi. 100 pokok harum manis kalau kena betul-betul bermusim elok, 120 ribu dia boleh duit. 100 pokok aja. Harum manis ni sekilo sampai RM25, kena musim RM30. Baru 100 pokok, 100 ribu dia boleh. Tukang buat sawah, 30 relung pun, dia belum tentu dapat RM4,000 je. Dalam mazhab Syafi'i, dengan kita hormati mazhab Syafi'i sebagai mazhab yang hebat, tapi dalam bab ini, harum manis tak kena keluar zakat. Pasal dia bukan makanan asasi, bukan staple food. Dia bukan makanan asasi. Padi kena keluar zakat. Tokek padi kena keluar zakat tanaman. Zakat tanaman ataupun zakat tanaman 5% ataupun 10%. Dia tinggi zakat tanaman. Harum manis tak kena dalam mazhab Syafi'i. Tapi di Perlis, fatwa kita harum manis kena keluar zakat tanaman. Berbeza dengan mazhab Syafi'i. Sebab apa? Ni mazhab Hanafi. Setiap yang tumbuh, yang menghasilkan, keluarkan tanaman. Keluarkan zakat. Macam mana yang sikit boleh kena keluarkan zakat? Ini yang kaya raya tak keluar zakat. Tak apalah, kita hormat mazhab Syafi'i. Tapi, pelaksanaan kita, mazhab Hanafi. Itu lebih adil untuk semua. So, saya punya isu, saya sebut di sini ialah, keluasan dalam hal ni. Semua mazhab dihormati, mazhab Syafi'i kita hormat sebagai mazhab majoriti. Hatta di Malaysia pun ada bab yang bang-bang, bukan ikut mazhab Syafi'i tu. Yang bayar zakat fitrah dengan duit itu bukan mazhab Syafi'i asal. Jadi fiqah mu'alah tu lebih luas seperti mana yang saya sebut tadi. Okeykah? Ada soalan? Tadi balik-balik siapa tanya soalan tadi? Habis dah, terjawablah. Sibuk babi tak payah makan. Ha? Tapi, kalau saya, khilaf tak? Khilaf. Khilaf. Tidak ada dalil yang mengharamkan sibuk babi ini, melainkan dia anggap khaba'is, dia anggap kerana menjijikkan. Kalau siapa yang kata menjijik, sebagai orang kata apa jijiknya, dia makan daun je. So, kalau kita tengok ada orang makan, kita jangan kata, ni kau makan haram. Benda khilaf. Binatang yang bertaring, yang makan. Ya. Cuma dalam mazhab Malik, dia lebih luas. Dalam mazhab Malik, di dalam mazhab Syafi'i sendiri, dia panggil hayina. Hayina tu dia tidak haramkan. Makan daging. Sebab tu, selain daripada khinzir ni, khilaf. Hatta dalam mazhab Malik, tentang anjing tu sendiri khilaf. Bukan berarti mereka makan. Tapi nak kata haram tu, dia nak macam tadi. Apa dalil dia nak kata dia haram? You tak mau makan, tak apa. Tapi nak kata haram tu, apa dalil dia? Dah darurat cerita lain. Darurat bukan kata ni khinzir pun boleh tiba. Darurat cerita lain.